jauh-jauh berbeda. Untuk bisa bersama, hatiku berkata tinggalkan dirinya, jadi sampai jumpa lagi. Sorry, ku tak mampu. Sorry, untuk tinggalkanmu. Habis semua uang, habis semua waktu, habis semua untukmu. Sorry, habis. Semua uang, habis semua waktu.